di sana yang ku sayang. Mengapa tak pernah lagi kau datang? Mungkin masih ada di hatimu rindu untukku. Aku masih seperti dulu, masih kau satu di hidupku ini. Tak pernah tersirat di hatiku mengganti dirimu dengan yang lain. Janji yang dulu pernah kau ucapkan kini masih tersimpan di hatiku. Hanya dirimu kan setia, tetap setia, selalu menang.